Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atun dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Dan karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita pada malam hari ini bisa kembali berkumpul dalam keadaan satu agama, satu akidah di tempat yang sangat mulia, yaitu salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendapatkan, dalam rangka untuk meraih anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena anugerah Allah, pemberian Allah, kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sangat banyak, tidak terhitung. Namun dari banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut, yang terbesar, yang paling mulia, itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena itu Syekh Abdul Rahman As'ad di dalam Qawaid Al-Fiqhiyah beliau menyatakan, i'lam hudita anna afdolal minan ilmun yuzilu syakka angka wadaron. Ketahuilah, semoga engkau diberi hidayah oleh Allah, sesungguhnya anugerah Allah, pemberian Allah yang paling afdol, yang paling besar, itu adalah ilmu yang bisa menghilangkan keraguan dan bisa menghilangkan kotoran dari diri kamu. Ucapan Syekh Abdul Rahman As'ad ini menunjukkan bahwa anugerah Allah, pemberian Allah itu sangat banyak dan tidak terhitung. Wa intuh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Namun yang paling besar, yang paling utama, itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghilangkan kotoran dari dalam hati, ilmu yang bisa menghilangkan keraguan, yang membuahkan iman dan amal soleh. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Karena itu berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bisa mendapatkan, untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat, ini adalah merupakan kenikmatan Allah yang sangat besar, yang sepantasnya, yang wajib untuk kita syukuri. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Baiklah, mari kita kembali melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Ulul Maram, yang pembahasan kita dari kitab tersebut masih dalam pembahasan mawaqitus shalah, batas-batas waktu sholat. Dan kalau tidak keliru, kalau tidak salah, pembahasan terakhir pada 3 bulan yang lalu adalah hadis yang ke-103 174, hadis 173 dan hadis 174. Sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-175. Baik, kita baca. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul La salata ba'da subhi hatta tatlu' asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syamsu muttafaqun alaihi. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La salata ba'da subhi, tidak sah salat setelah selesai salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Wala salata ba'dal asri, dan tidak sah salat setelah salat asar, hatta taghiba syamsu, sampai terbenam matahari. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walafu muslimin la salata ba'da salatil fajri, dan pada lafaz hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, yang artinya tidak sah salat setelah salat fajar. Walahu an Uqbah bin Amir thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a وَهِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَهِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَلَهُ أَنْ أُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. Dan pada riwayat Muslim, dari hadis Uqbah bin Amir, ثَلَاثُ سَاعَاتٍ, ada tiga waktu, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk kami salat dan mengubur jenazah-jenazah kami pada waktu tersebut. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, yaitu ketika matahari terbit sampai tinggi. Wa hina yaqumu qa'imul dhahirati hatta tazula syamsu. Ketika matahari ada di tengah persis sampai tergelincir. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub, dan ketika matahari hampir terbenam. Wal hukmu tsani 'inda Syafi'i min hadithi Abi Hurairah bisanadin dhaif. Dan hukum yang kedua pada riwayat Asy-Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang lemah, wa zada illa yaumal jum'ah, beliau menambahkan kecuali pada hari Jum'ah. Wa kadzali Abi Dawud an Abi Qatadah nahuhu, dan demikian juga pada riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Qatadah nahu semisal itu. Beberapa hadis di sini dibawakan oleh penulis setelah penulis membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang batas waktu sholat. Kemudian penulis membawakan hadis-hadis tentang waktu-waktu dilarang untuk sholat. Pada hadis yang ke-175 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak sah salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Di dalam hadis ini Nabi SAW menafikan yaitu meniadakan sholat. Maksudnya tidak ada sholat secara syariat. Maksudnya tidak sah sholat menurut syariat yang dilakukan setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian beliau menyatakan yang kedua, wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Dan tidak ada sholat, artinya tidak ada sholat menurut syariat, tidak sah sholat menurut syariat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Di dalam riwayat Imam Muslim, sebagai ganti dari sholat subuh disebutkan wala sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat atau tidak sah sholat setelah sholat fajar, maksudnya setelah sholat subuh. Di dalam hadis ini mengandung dua larangan waktu sholat. Yang pertama adalah setelah selesai sholat subuh. Dilarang melakukan sholat setelah selesai sholat subuh. Yang menunjukkan tentang larangan di dalam hadis ini, yaitu larangan sholat setelah selesai sholat subuh dan larangan sholat setelah selesai sholat asar, adalah karena Nabi SAW menafikan, meniadakan sholat setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar. Itu menunjukkan dilarang melakukan sholat setelah selesai sholat subuh dan dilarang melakukan sholat setelah selesai sholat asar. Dinafikan, ditiadakannya sholat yang dilakukan setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar, ini menunjukkan bahwa dilarang melakukan sholat di dua waktu tersebut, yaitu setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar. Kemudian di hadis berikutnya, di hadis yang ke-176 yang diriwayatnya lima muslim dari hadis Uqbah bin Amir, disebutkan ada tiga waktu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan sholat dan menguburkan jenazah di tiga waktu tersebut. Yang pertama adalah ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit sampai matahari tinggi. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit. Bazighatan ini adalah sebagai ta'kid hal yang itu sebagai penguat dari tatlu'u, karena maknanya sama, bazighah dengan tatlu'u maknanya sama. Itu ketika matahari terbit sampai tinggi. Ini yang pertama. Ketika matahari terbit sampai matahari tinggi, ini haram untuk melakukan sholat. Kemudian yang kedua, ketika matahari berada di tengah persis. Ketika matahari berada di jantung langit, di tengah langit, diharamkan padanya melakukan sholat dan menguburkan jenazah. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam. Pada tiga waktu tersebut dilarang melakukan sholat dan dilarang melakukan atau dilarang sholat dan dilarang menguburkan jenazah. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kemudian di hadis yang terakhir dibawakan penulis di sini, hadis 177, disebutkan wal hukmu tsani 'inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah. Dan hukum yang kedua, maksudnya hukum yang kedua adalah ketika matahari berada di tengah. Karena hukum yang pertama ketika matahari terbit, hukum yang kedua ketika matahari ada di tengah, hukum yang ketiga ketika matahari terbenam. Hukum yang kedua maksudnya adalah ketika matahari ada di tengah. Dalam riwayat Asy-Syafi'i dari hadis Abu Hurairah, tapi hadisnya dhaif, kecuali hari Jumat. Artinya pada hari Jumat ketika matahari ada di tengah tidak dilarang untuk melakukan sholat. Selain hari Jumat dilarang melakukan sholat ketika matahari ada di tengah. Tetapi ketika matahari ada, apa ketika pada apa pada hari Jumat itu tidak dilarang, dikecualikan. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Qutadah juga sama seperti itu, yaitu dilarang sholat ketika matahari ada di tengah kecuali pada hari Jumat. Akan tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang pengecualian larangan sholat ketika matahari ada di tengah pada hari Jumat, itu semuanya hadisnya adalah dhaif. Didhaifkan, dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam dhaif Abi Dawud di nomor hadis 1083. Sehingga beberapa hadis ini menjelaskan tentang beberapa waktu yang dilarang untuk sholat. Yang kalau kita sebutkan secara global dari beberapa hadis yang sudah kita baca tadi, dilarangnya atau waktu-waktu dilarang sholat itu ada tiga. Yang pertama adalah setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit dan tinggi, itu dilarang untuk melakukan sholat. Yang kedua, ketika matahari ada di tengah persis sampai matahari tergelincir. Kemudian yang ketiga, ketika matahari hampir terbenam sampai apa? Ketika selesai sholat asar sampai matahari terbenam. Itu secara global. Setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit dan tinggi. Yang kedua, ketika matahari ada di tengah persis sampai tergelincir. Yang ketiga, setelah selesai sholat asar sampai matahari terbenam. Ini secara global. Tiga waktu dilarang untuk melakukan sholat. Adapun kalau kita sebutkan secara rinci, maka ada lima. Yang pertama, setelah selesai sholat subuh, ya, setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai tinggi. Yang ketiga, ketika matahari ada di tengah persis sampai tergelincir. Kemudian yang keempat, setelah selesai sholat asar. Yang kelima, ketika matahari terbenam. Itu kalau disebutkan secara rinci. Yang pertama, setelah selesai sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai tinggi. Yang ketiga, ketika matahari ada di tengah persis. Yang keempat, setelah selesai sholat asar. Dan yang kelima, ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Itu beberapa waktu yang dilarang untuk sholat padanya. Yang larangan ini adalah menunjukkan tentang haramnya melakukan sholat padanya. Kemudian larangan melakukan sholat pada waktu-waktu tersebut, apakah larangannya mutlak atau ada yang dikecualikan? Para ulama sepakat tentang haramnya melakukan sholat-sholat sunnah mutlakah. Para ulama sepakat tentang haramnya melakukan sholat-sholat sunnah mutlak pada waktu-waktu dilarang sholat yang sudah saya sebutkan tadi. Ada lima waktu dilarang untuk sholat. Sepakat para ulama tentang haramnya melakukan sholat sunnah mutlakoh di waktu-waktu tersebut. Sholat sunnah mutlak yang dilakukan di waktu-waktu tersebut tidak sah, karena itu adalah waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Akan tetapi para ulama ada beda pendapat tentang selain sholat sunnah yang mutlak. Dengan kata lain adalah sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, Ya, as-salawatu dzawatul asbab, salat-salat sunnah yang memiliki sebab. Seperti salat tahiyatul masjid. Disyariatkan salat karena orang masuk ke dalam masjid. Sebab disunahkan salat adalah karena masuk masjid. Kemudian salat karena wudu. Setelah habis wudu, ini disyariatkan untuk melakukan salat. Atau salat-salat sunnah lain yang ada sebab disyariatkan untuk melakukan salat. Seperti karena terlewatkan dari salat sunnah qobliyah subuh sebagai contoh umpamanya, kemudian dilakukan setelah selesai salat subuh. Atau salat sunnah ba'diyah zuhur yang terlewatkan dilakukan setelah selesai salat asar. Atau salat sunnah tawaf. Ketika orang melakukan tawaf, setelah selesai tawaf, ini disyariatkan untuk melakukan salat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Itu semuanya adalah salat-salat yang memiliki sebab. Nah, untuk salat-salat sunnah seperti ini, para ulama ada beda pendapat. Sebagian ulama menyatakan tetap dilarang untuk dilakukan di waktu-waktu terlarang. Sebagian ulama menyatakan diperbolehkan untuk dilakukan meskipun di waktu-waktu terlarang. Dan dari dua pendapat ini, pendapat yang lebih kuat itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad, dinyatakan juga oleh Al-Imam Syafi'i, dan itu yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, dan juga dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di termasuk Syekh Al-Albani, bahwa untuk sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab tidak dilarang untuk dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Tidak dilarang untuk dilakukan di waktu-waktu terlarang. Sebagai contoh, seorang masuk ke dalam masjid setelah selesai sholat asar. Setelah selesai sholat asar, dia datang ke masjid, masuk ke dalam masjid. Maka diperbolehkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid walaupun dia sudah selesai sholat asar. Demikian juga ketika setelah selesai sholat subuh seorang melakukan wudu, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah wudu. Karena sholat tersebut adalah sholat yang memiliki sebab, yaitu karena sebab wudu disunahkan untuk sholat. Meskipun di waktu terlarang, diperbolehkan. Demikian juga ketika orang melakukan tawaf, setelah selesai tawaf disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. 2 rakaat tawaf. Apabila seorang melakukan tawaf setelah selesai asar atau setelah selesai sholat subuh, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah tawaf. Karena sholat sunnah yang dilakukan adalah sholat sunnah yang memiliki sebab. Demikian juga ketika seorang terlewatkan dari mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh karena kesiangan, atau karena masuk ke dalam masjid dalam keadaan belum melakukan sholat qobliyah subuh dan imam sudah mengerjakan sholat subuh, maka masuk ke dalam masjid langsung melakukan sholat subuh berjamaah bersama imam. Setelah selesai sholat subuh diperbolehkan untuk melakukan sholat qobliyah subuh sebagai qadha dari qobliyah subuh yang terlewatkan sebelum subuh. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mentakrir, menyetujui sahabat yang melakukan hal tersebut. Demikian juga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga pernah karena tersibukan dengan tamu setelah sholat zuhur tidak sempat mengerjakan sholat ba'diyah zuhur, beliau kerjakan setelah sholat asar. Sehingga sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, yang ada sebab disyaratkan untuk melakukan sholat sunnah tersebut diperbolehkan. untuk dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Dan itu juga yang dikuatkan oleh Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram, ketika beliau menjelaskan mensyarah hadis tadi. Dan beliau bawakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang diperbolehkannya melakukan sholat sunnah yang memiliki sebab di waktu-waktu yang terlarang. Demikian juga untuk sholat fardu. Untuk sholat fardu ini juga tidak termasuk yang dilarang untuk dilakukan di waktu-waktu terlarang. Bagaimana sholat fardu dilakukan di waktu-waktu yang terlarang? Seperti dalam hadis yang sudah kita baca. Dalam hadis yang sudah kita baca, itu di hadis yang ke-173. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu' asy-syamsu faqad adraka subha. Wa man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, maka sungguh dia mendapatkan salat subuh. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia mendapatkan salat asar. Artinya, ketika seorang karena satu udzur tidak mendapatkan sholat subuh kecuali satu rakaat kemudian matahari terbenam karena ketiduran, begitu bangun matahari sudah hampir terbit, itu dia wudu kemudian melakukan sholat subuh baru dapat satu rakaat matahari terbit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia mendapatkan salat subuh, artinya dia melanjutkan rakaat berikutnya ketika matahari sudah terbit. Baru dapat satu rakaat matahari terbit. Maka supaya diselesaikan dua rakaat, dan yang satu rakaat tentunya dilakukan ketika matahari terbit. Berarti dia melakukan salat subuh di waktu terlarang. Ini diperbolehkan karena ini salat fardu. Demikian juga ketika seorang karena lupa, sebagai contoh, karena lupa atau karena ketiduran juga tidak mendapatkan sholat asar kecuali ketika matahari hampir terbenam. Kecuali ketika matahari hampir terbenam. Ketika melakukan sholat asar baru dapat satu rakaat matahari terbenam. Maka disyariatkan untuk dia menyelesaikan sholatnya. Sehingga dengan menyelesaikan sholat maka yang tiga rakaat dilakukan ketika matahari terbenam. Itu diperbolehkan karena itu sholat fardu. Sehingga untuk sholat fardu itu termasuk yang dikecualikan. Termasuk yang dikecualikan dari larangan mengerjakan sholat di waktu-waktu yang terlarang. Jadi ada beberapa sholat yang memang boleh untuk dilakukan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Yang para ulama sepakat, sholat yang dilarang untuk dikerjakan di waktu terlarang itu adalah untuk sholat-sholat sunnah yang mutlak, atau sholat sunnah mutlak. Adapun sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat sunnah tawaf, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu atau yang lainnya, demikian juga untuk sholat fardu, itu diperbolehkan untuk dilakukan di waktu yang terlarang. Ketika seorang lupa, belum melakukan salah satu sholat fardu, belum melakukan sholat duhur umpamanya, kemudian ingat setelah dia selesai melakukan sholat asar, sudah selesai melakukan sholat asar, ingat bahwa dia belum melakukan sholat duhur. Maka ketika dia ingat, disyariatkan dan diwajibkan untuk segera melakukan sholat duhur yang terlupakan, walaupun ingatnya itu setelah sholat asar, di mana setelah selesai sholat asar itu adalah waktu dilarang untuk sholat. Demikian juga ketika seorang lupa, belum melakukan sholat fardu, kemudian ingat ketika matahari terbit, maka disyariatkan untuk langsung mengerjakan sholat yang terlupakan walaupun ketika matahari dalam keadaan terbit. Dan dilarang juga kita untuk menguburkan jenazah kita di tiga waktu yang terdapat di dalam hadis yang sudah kita baca, yaitu hadis yang ke-176, yaitu ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam. Ini dilarang untuk menguburkan jenazah. Adapun setelah selesai sholat asar tidak dilarang, tapi ketika matahari hampir terbenam dilarang. Demikian juga ketika matahari ada di tengah persis, ini juga dilarang untuk menguburkan jenazah. Demikian juga ketika matahari terbit, itu dilarang untuk melakukan atau untuk menguburkan jenazah. Oleh karena itu, ketika kita menguburkan jenazah bertepatan dengan tiga waktu tersebut, hendaknya ditunda sampai tiga waktu tersebut berlalu, maka baru menguburkan jenazah, kecuali kalau karena darurat. Kalau karena darurat sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, maka diperbolehkan. Kalau tidak karena darurat, maka hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, jangan kita menguburkan jenazah pada waktu-waktu yang terlarang. Kemudian disebutkan di hadis yang ke-177 bahwa untuk hukum yang kedua, pada riwayat al-Imam Asy-Syafi'i, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari hadis Abu Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Qatadah, itu dikecualikan pada hari Jumat. Hukum yang kedua artinya ketika matahari ada di tengah persis, pada hari Jumat itu dikecualikan. Artinya boleh ketika matahari ada di tengah persis untuk melakukan sholat sunnah. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Karena itu para ulama dalam hal ini ada dua pendapat. Sebagian para ulama menyatakan walaupun hari Jumat ketika matahari ada di tengah persis dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Sebagian ulama menyatakan untuk hari Jumat dikecualikan, artinya boleh ketika matahari ada di tengah persis untuk melakukan sholat sunnah. Al-Imam As-San'ani dalam kitab beliau, kitab Subul Salam, beliau menyatakan bahwasannya hadis tentang pengecualian larangan sholat ketika matahari ada di tengah persis adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi hal ini dikuatkan oleh perbuatan para sahabat, sehingga yang menjadi dasar hukum tentang bolehnya ketika matahari ada di tengah persis untuk melakukan sholat sunnah di hari Jumat adalah bukan hadis Nabi, tetapi perbuatannya para sahabat. Di mana para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mereka melakukan sholat sunnah ketika matahari ada di tengah persis di hari Jumat. Dan perbuatan sahabat ini diketahui oleh sahabat yang lain, dan sahabat yang lain tidak mengingkari. Dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melarang mereka. Dan perbuatan sahabat ini adalah merupakan dalil, merupakan hujah ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dan juga tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Di samping itu juga hal ini dikuatkan oleh hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk datang ke masjid di hari Jumat, datang awal berpagi-pagi, dan disyariatkan untuk melakukan sholat sunnah sebelum atau sampai imam itu datang. Dan sholat sunnah tersebut adalah sholat sunnah mutlaqah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengecualikan, tidak membatasi ketika matahari ada di tengah persis. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Man ightasala tsumma atal jumu'ah fa shalla ma qudira lahu tsumma ansata hatta yafrughal imam min khutbatihi tsumma yusallimahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fatli thalathati ayyam." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, maka dia sholat dengan sholat sunnah yang ditentukan untuk dia, kemudian dia diam ketika imam khutbah sampai selesai, kemudian dia sholat bersama imam, sholat Jumat bersama imam, dosa dia antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang hendak melakukan sholat Jumat, datang ke masjid di hari Jumat, begitu sampai ke masjid, ini disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah. Melakukan sholat sunnah, dan sholat sunnah ini adalah sholat sunnah mutlaqah, dikerjakan 2 rakaat salam tanpa batas jumlah rakaat. Batasannya kapan? Batasannya adalah ketika imam sudah naik mimbar, itu baru habis waktu sholat sunnah. Ini sholat sunnah mutlaqah, dan ini bukan qobliyah Jum'ah, tapi sholat sunnah mutlak yang disyariatkan ketika orang yang hendak melakukan sholat Jum'ah masuk ke dalam masjid. Begitu datang ke masjid, masuk ke dalam masjid, dia disyariatkan untuk melakukan atau disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat salam tanpa batas jumlah. Batasannya adalah ketika imam sudah naik mimbar, maka berakhir waktu sholat sunnah tersebut. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menganjurkan melakukan sholat sunnah ini tidak membatasi ketika matahari ada di tengah, tidak mengecualikan ketika matahari ada di tengah. Artinya walaupun ketika matahari ada di tengah, tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah tersebut. Di kalangan para sahabat, ada yang melakukan 4 rakaat, ada yang melakukan lebih dari itu. Ya. Bisa juga melakukan 2 rakaat salam, kemudian dia duduk istirahat, ya. Tidak melanjutkan lagi, boleh. Dia mau mengerjakan sampai 10 rakaat ketika ada kesempatan melakukan juga boleh. Mau mengerjakan sampai 20 rakaat pun boleh. Batas akhirnya adalah ketika imam sudah naik mimbar, maka berakhir waktu sholat sunnah tersebut. Sholat tersebut boleh dilakukan walaupun ketika matahari ada di tengah persis. Yang tidak dibenarkan sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin adalah ketika seorang datang ke masjid, kemudian dia duduk, ketika imam sudah hampir datang baru dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini yang tidak dibenarkan. Sehingga pada hari Jumat, berdasarkan amalan para sahabat dan yang dikuatkan di dalam hadis Rasulullah SAW, menunjukkan diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah meskipun matahari ada di tengah persis. Adapun selain hari Jumat, maka dilarang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya, dari hadis Abu Sa'id dan yang lainnya yang sudah kita baca. Demikian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-175 sampai hadis yang ke-177 tentang waktu-waktu dilarang untuk sholat. Kemudian hikmah dilarangnya sholat pada 3 waktu yang terdapat dalam hadis yang sudah kita baca, ini ada beberapa hikmah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara hikmahnya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Amr bin Abasah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dilarangnya sholat ketika matahari terbit. Ini adalah kata beliau, fa innaha tatlu hina tatlu baina qarni syaitan. Sesungguhnya matahari itu terbit ketika terbit berada di antara 2 tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Itu sebab dilarangnya sholat ketika matahari terbit, bahwa matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian hikmah dilarangnya sholat ketika matahari ada di tengah, di mana ketika matahari ada di tengah persis di jantung langit, ini matahari peredarannya itu lambat, sehingga kalau kita perhatikan di situ bayangan matahari itu akan terhenti di saat matahari ada di jantung langit di tengah persis. Ketika itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah waktu berhembusnya neraka Jahannam, menyalanya neraka Jahannam. Kemudian dilarangnya sholat ketika matahari terbenam, ini sama ketika matahari terbit, bahwa matahari terbenam di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu yasjudulah al kufar, orang-orang kafir sujud kepada matahari. Sehingga hadis ini juga menunjukkan tentang dilarangnya sarana-sarana, sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Karena pada waktu itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir melakukan kesyirikan, menyembah kepada matahari. Maka dalam rangka untuk saddudz dzari'ah, menutup pintu dan sarana yang akan bisa menyampaikan kepada kesyirikan, maka dilarang oleh syariat melakukan sholat, melakukan peribadahan di waktu-waktu tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-178. Wa an Jubair ibn Mut'im qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw naharin. Rawahul Khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa an Jubair ibn Mut'im qala, dan dari Jubair bin Mut'im berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bihadzal bait wa shalla, janganlah kamu halangi seorang pun yang tawaf dan sholat di Ka'bah ini atau di masjid ini, ayyata sa'atin, saat di waktu kapan saja, min lailin aw naharin, baik di malam hari maupun siang hari. Rawahul Khamsah, hadis riwayat Imam yang lima, wasahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dan dari Jubair bin Mut'im berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai bani Abdi Manaf, jangan kalian halangi seorang pun yang tawaf dan salat di Ka'bah ini atau di masjid ini, di waktu kapan saja, di malam hari maupun di siang hari. Hadis riwayat Imam yang lima, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama. Dan Asy'ah Al-Albani mensahihkan hadis ini di dalam Al-Irwa di nomor hadis 481. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Bani Abdi Manaf menghalangi orang tawaf atau sholat di Ka'bah. Abdu Manaf itu adalah ayah Nabi urutan yang keempat, maksudnya kakek Nabi. Nabi itu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, ini ayah pertama, urutan pertama. Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Abdul Muthalib bin Hashim, yang ketiga Hashim, kemudian Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf yang keempat, ya, kakek Nabi yang keempat. Lah, Bani Abdi Manaf ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tugas, mendapatkan wewenang kekuasaan untuk menguasai Masjidil Haram, sehingga punya hak untuk memiliki hak kekuasaan, kewenangan tentang Masjidil Haram. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Bani Abdi Manaf, mencegah orang melakukan sholat atau tawaf di Masjidil Haram di waktu kapan saja, siang atau malam hari. Hadis ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa Masjidil Haram tidak terkena waktu larangan untuk sholat. Sebagian ulama menyatakan Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lain sama saja. Di waktu dilarang untuk sholat, tetap dilarang untuk melakukan sholat. Dari pendapat para ulama tersebut yang sahih, yang rajih, yang kedua. Karena hadis ini tidak menunjukkan bolehnya melakukan sholat di waktu-waktu terlarang di Masjidil Haram, tidak. Tapi hadis ini adalah menunjukkan bahwa Bani Abd Manaf yang memiliki kekuasaan untuk mengurusi Masjidil Haram itu tidak boleh melarang, tidak boleh mencegah orang yang mau sholat dan yang mau tawaf di Ka'bah. Adapun masalah larangan sholat kembalinya kepada syariat, walaupun di Masjidil Haram tetap dilarang. Di waktu-waktu terlarang di Masjidil Haram juga dilarang. Yang dimaksud dari hadis ini adalah Bani Abd Manaf tidak boleh untuk menghalangi orang yang mau sholat dan mau tawaf di Masjidil Haram. Intinya seperti itu, dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.